Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wanshur 'alaina rahmatak wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Dan kita masih dalam pembahasan yang terkait dengan amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari', dan kita masuk ke pembahasan tentang kapan an mudmarah jawazan. Baik, tafadhal ikra masmanta. Naam Ustaz. Bismillah. Wa amma i'maluha mudmaratan fa'ala darbaini li anna idmaraha imma jaizun aw wajibun. Baik, jadi ketika kita mengidmarkan an yang menasabkan fi'il mudhari', maka ada dua kondisi. Pertama, idmar itu hukumnya jaiz. Yang kedua, idmar itu hukumnya wajib. Artinya kalau jaiz boleh antum nampakkan, boleh antum sembunyikan. Kalau wajib, maka wajib disembunyikan dan tidak boleh dinampakkan. Nah, kapan atau di mana tempat yang jaiz dan di mana tempat yang wajib, ini yang akan kita pelajari insyaallah pada sore hari ini. Tafadhol. Fal jaizu fi masaila. إهداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا على قراءة من قرأ من السبعة بنسب يرسل وذلك بإدمار أن وتقدير أو أن وتقدير أو أن يرسل وأن والفعل وأن والفعل معطوفان وأن والفعل معطوفان على وحيا أي وحيا أو إرسالا ووحيا ليس في تقدير الفعل ولو أظهرت أن في الكلام لجاز وكذلك قول شاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف تقديره ولبس Aba'atin wa antaqarra aini. Naam. Tayyib. Fal jaizu fi masaila. Adapun ya an mudmarah yang hukumnya jaiz, yang hukumnya jawazan, yang artinya boleh antum nampakkan, boleh antum sembunyikan, maka itu fi masaila ada dalam beberapa permasalahan kata Ibnu Hisham di sini. Ihdaha, permasalahan yang pertama, kapan kita boleh idmaru an yang boleh idmaru'an dan boleh izharu'an itu adalah ketika antaqa atau antaqa'a ba'da atifin masbukin bi'ismin khalis minat takdiri bil fi'li. Jadi antaqa'an, an itu terjatuh atau terletak setelah atop, yang mana atop ini didahului oleh isim yang khalis. Apa yang dimaksud dengan isim yang khalis? Isim yang laisa fihi ma'nal fi'l, yang tidak ada makna fi'il di situ. Makanya disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini khalisun min takdiri bil fi'li. Jadi tidak ditakdirkan dengan fi'il. Artinya enggak ada makna fi'il sama sekali di situ, maka dinamakan dengan ismun khalis. Ya. Ketika an terletak setelah huruf atop, yang mana huruf atop ini didahului oleh ismun khalis, maka fi'il yang jatuh setelah an di situ mansub dengan an mudmarah yang sifatnya jawazan, yang sifatnya boleh dinampakkan, boleh disembunyikan, ya. Contohnya di sini adalah wa makana li basharin an yukallimahullahu illa wahya au min wara'i hijabin au yursila rasula. Syahidnya adalah au yursila rasula. Ya, au yursila rasula. Di sini fi'il mudhari' yursila terletak setelah atop au, setelah huruf atop au. Jadi yursila dalam ayat ini terletak setelah huruf atop au, yang mana huruf atop ini masbukun bi ismin khalis, didahului oleh isim yang khalis yang kosong dari makna fiil, yaitu wahyan. Wahyan di sini masdar wahyan, yang mana tidak mengandung makna fiil sama sekali, maka dinamakan dengan ismun khalis di sini. Ya. Kalau begitu berarti di sini yursila mansub dengan an mudmarah jawazan. An mudmarah jawazan. Artinya boleh antum nampakkan kalau bukan Al-Qur'an, ya, boleh dinampakkan wa makana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au an yursila rasula. Itu takdirnya kalau antum nampakkan. Ya. Karena sifat an mudmarah di sini jawazan, hanya sekedar boleh saja, ya. Fi qira'ati man qara'a min as-sab'ati bi nasbi yursila. Ini ya qira'ah sab'ah menasabkan yursila. Ya, apa yang menasabkan yursila di sini bi idmari an, dengan adanya an yang mudmarah. Sifatnya bagaimana? Jawazan. Takdirnya adalah an yursila, ya. Wa an wal fi'lu ma'tufani ala wahyan. An dan fi'il mudhari' itu ma'tufani, keduanya diatopkan kepada wahyan. Dan wahyan di sini adalah ismun khalis. Ya, takdirnya kalau kita ta'wil ke masdar solih berarti wa makana li basharin an yukallimahullahu illa wahya au min wara'i hijaban au irsala, ya, au irsalan rasula, gitu. Jadi atopnya ke wahyan, ya. Atapnya ke wahyan, yang mana wahyan di sini ismun khalis laisa fi takdiril fi'li. Dia tidak mengandung makna fi'il, ya. Walau azharta an fil kalami la jaza. Seandainya anda nampakkan an, kata Ibnu Hisham, fil kalami, maka boleh. Cuman karena ayat Al-Quran di sini dan kita tidak boleh merubah Al-Quran, maka tidak kita nampakkan, ya. Tapi hukum asal an dalam ayat ini adalah diidmarkan dengan hukum yang sifatnya jawaz. Boleh, boleh-boleh saja. Kalau bukan Al-Quran, maka boleh kita katakan an yursila rasula dengan menampakkan annya, ya. Kemudian beliau membawakan syahid yang kedua dari syair, ya. Ya, mana yang syair ini adalah syairnya Maisun bintu Bahdal Al-Kalbiyah. Beliau mengatakan wa lubsu aba'atin wa taqarra'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Jadi menggunakan pakaian yang aba'ah, itu pakaian yang enggak mahal, maksudnya pakaian yang murahan, ya, tapi itu membuat saya bahagia, membuat saya senang, lebih aku cintai daripada menggunakan pakaian yang mahal, pakaian yang mewah, gitu, ya. Nah, di sini syahidnya adalah wa taqarra aini. Dalam syair ini syahidnya wa taqarra aini. Jadi taqarra di sini fi'lun mudhari', yang mana dia terjatuh setelah waw atop. Dan waw atop ini masbukun bi ismin khalis, yaitu lubsu. Ya, lubsu masdar, yang mana dia ismun khalis, laisa fihi ma'nal fi'l. Atau laisa fi takbiril fi'li. tidak mengandung makna fi'il sama sekali. Maka dinamakan dengan ismun khalis di sini. Kalau begitu, berarti taqarra di sini fi'lun mudhari' mansub dengan an mudmarah jawazan. Ya. Jawazan. Jadi di sini mengenakan pakaian yang murahan tapi membuat saya senang itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada memakai pakaian mahal. Jadi enggak ada makna fi'il sama sekali dalam kata lubsu di sini. Ya. Karena artinya pakaian murahan itu pakaian murahan, bukan memakai ya. Lubsu aba'ah itu pakaian murahan gitu. Ya, jadi enggak ada makna fi'il sama sekali. Ya. Baik. As-saniyatu an taqa'a ba'da lamul jarri sawa'un kanat lit-ta'lili ka qawlihi ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas wa qawluhu ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu lil'aqibati ka qawlihi ta'ala faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana wallamu huna laysat lita'lili liannahum lam yaltaqituhu lidhalika wa innamal taqatuhu liyakuna qurrata aynin lahum ya, tahunnya terakhir fakanat aqibatuhu an sara lahum aduwan wa hazana au zaidatun ka qawlihi ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal bait fal fi'lu fi hadhil mawadi'i mansubun bi an mudmaratan walau udhirat fil kalami la jaza wa kada ba'da kai al jarrah. Kemudian posisi yang kedua, ya, bolehnya kita menyembunyikan an dan menampakkannya. Artinya fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah jawazan. Posisi yang kedua adalah an taqa' ba'da lamil jar. Ya, fi'il mudhari'nya terletak setelah lamul jar. Ya, fi'il mudhari' ini terletak setelah lamul jar. Baik lamul jar ini tufidut ta'lil atau lil aqibah atau zaidah, enggak ada bedanya. Yang penting itu adalah lamul jar. Ya. Maka di sini yang dikatakan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah beliau mengatakan bainala wala mijarinil tuzim izharu anna sibatan wa in udim, kata beliau, wa in udim la fa an i'mal muzhiran wa mudmira. Jadi ketika tidak ada la, ya, maka fa an i'mal muzhiran wa mudmira. Ya, asalnya bainala wala mijarinil tuzim, antara la dan lamul jar, ya. Antara la dan lamul jar, ada lamul jar, ada la nafi, gitu. Ada la nafi atau la zaidah. Maka wajib izharu an. Wajib kita nampakkan an yang menasabkan fi'il mudhari. Wa in udim la. Ketika la nafi atau la zaidahnya enggak ada, cuma ada huruf jar aja, cuma ada lamul jar aja, maka an i'mal muzhiran au mudmira. Jadi boleh antum nasabkan fi'il mudhari itu dengan an yang muzhira, an yang nampak atau mudmar, atau yang disembunyikan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ibnu Hisham di sini, jadi kapan an mudmarah jawazan menasabkan fi'il mudhari? Ketika dia terletak setelah lamul jar. Ya, lamul jar. Enggak ada bedanya lamul jar itu lit-ta'lil, atau dia lil-akibah, atau lamul jarnya adalah za'idah. Makanya Ibnu Hisham mengatakan di sini sawaun kanat li ta'lil, baik itu lamul jar tufidut ta'lil, maknanya adalah ta'lil, seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnas, syahidnya adalah litubayyana linnas, ya, illatu, ya, Inzalil Quran itu apa? Illah Al-Quran diturunkan itu apa? Untuk dijelaskan kepada manusia. Berarti lam dalam ayat ini adalah lamul jar yang tufidut ta'lil. Kemudian tubayyina di sini fi'lun mudhari' mansubun dengan an mudmarah jawazan. Kenapa jawazan? Karena fi'il mudhari' terletak setelah lamul jar. Ya, jadi dia mansub dengan an mudmarah jawazan. Waqa juga wa qawlihi ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallah. Ya. Syahidnya adalah liyaghfira lakallahu. Ya. Liyaghfira lakallahu. Jadi liyaghfira lakallah, yaghfira di sini fi'lun mudhari' mansubun dengan apa? Dengan an mudmarah jawazan. Disebabkan fi'il mudhari'nya terjatuh setelah lamul jar. Lamul jar yang bermakna ta'lil. Ya. Jadi illatul ghufran itu apa? Ya, al-fathu. Ya, di sini. Kemudian awalil akibati. Lamul jar yang tufidul akibah sekarang. Ya, selama dia lamul jar walaupun maknanya lil akibah, maka tetap fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah jawazan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Liyakuna syahidnya. Yakuna fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah jawazan di sini. Kenapa? Karena dia kemasukan lamul jar. Yang mana lamul jar di sini adalah tufidul akibah, bukan ta'lil. Sebab Fir'aun memungut Musa itu bukan untuk dijadikan sebagai musuh dan orang yang membuat dia sakit hati gitu kan. Enggak. Ya. Enggak, itu bukan tujuan, bukan sebab. Jadi Fir'aun memungut Musa itu sebabnya bukan untuk dijadikan musuh. Makanya lam di sini bukan lamut ta'lil, tapi lamul akibah. Akibat Fir'aun, apa akibat Fir'aun memungut Musa? Maka nanti Musa menjadi aduan wa hazana, menjadi musuhnya Fir'aun, kemudian membuat Fir'aun kecewa dan bersedih, bukan menjadi qurrata ain, ya, bukan menjadi penyejuk pandangannya, bukan menjadi yang bisa membuat hatinya senang. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi lamnya di sini bukan lamut ta'lil tapi lamul akibah di sini. Makanya Ibnu Hisham mengatakan wal lam huna laysat lit ta'lil. Lam dalam ayat ini bukan lit ta'lil. Kenapa? Li'annahum lam yaltaqituhu lidzalik. Karena Fir'aun tidak memungut Musa dengan tujuan untuk dijadikan musuh. Nah, ya. Wa innamal taqatuhu liyakuna lahum qurrata ainin. Akan tetapi mereka memungut Musa tujuannya apa? Agar Musa itu menjadi penyejuk pandangan mereka, membuat mereka bahagia, bukan malah sedih, nah, bukan malah kecewa. Tapi ternyata akibat memungut Musa, maka mereka menjadi apa? Sedih, dan Musa menjadi musuhnya Fir'aun. Ini. Fakanat akibatuhu ansara lahum aduwan wa hazana. Maka akibat memungut Musa, maka Musa menjadi apa? Bagi mereka menjadi musuh dan hazana, membuat mereka kecewa dan bersedih. Ya, ini lamul jar yang tufidul akibah. Kemudian ada lamul jar yang zaidah. Lamul jar yang zaidah. Kaqaulihi ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Asalnya kalau bukan Al-Qur'an, asalnya innama yuridullahu an yuzhiba ankum rijsa ahlal bait. Itu asalnya. Innama yuridullahu an yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait, ya. Kemudian lam ditambahkan lam jar, ya, lamul jar ditambahkan di sini dengan tujuan apa? Untuk takwiyatul makna, untuk menguatkan makna. Ya, artinya ketika antum buang lamul jar yang zaid ini tidak merusak makna, tapi ketika dihadirkan maka menambah kuat makna. Nah, oleh karena di sini lamnya lamul zaidah, lamul jar zaidah. Kita ketahui dari mana? Karena kalau kita buang maka kalimatnya tetap sempurna. Asalnya innama yuridullah an yuziba ankumur rijsa ahlal bait. Kemudian kita tambahkan lamul jar zaidah supaya maknanya semakin kuat, innama yuridullah liyuziba ankumur rijsa ahlal bait. Berarti yuziba di sini fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah jawazan. Kenapa? Karena yuziba terletak setelah lamul jar, walaupun lamul jarnya zaidah di sini. Takdirnya bagaimana? Innama yuridullah li an yuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Kalau antum nampakkan, kalau bukan Al-Qur'an boleh antum nampakkan, tapi karena ini Al-Qur'an maka kita sesuai dengan Al-Qur'an ya. Saya mengatakan sini fal fi'lu fi hadhil mawadi'i mansubun bi an mudmarah. Maka fi'il dalam posisi-posisi ini, maksudnya ketika dia terletak setelah atop, kemudian atopnya masbukun bi ismin khalis, atau terletak setelah lamul jer, baik lamul jer itu apa? Yang tufidu ta'lil, atau akibah, atau za'idah, maka fi'il mudhari'nya mansub dengan an mudmarah. Ya, jawazan. Yang sifatnya jawazan. Makanya, walau udhirat fil kalam la jaza. Seandainya annya dinampakkan, maka boleh. Wa kada ba'da kai al-jarrah. Begitupun setelah kai al-jarrah. Ini pembahasannya udah berlalu. Bahwasannya kai itu, ikhwan, dia langsung menasabkan fi'il mudhari' binafsiha itu ketika kainya kai masdariyah. Ya. Jadi kai itu langsung menasabkan fi'il mudhari', artinya dia yang menasabkan fi'il mudhari' itu kapan? Ketika kainya kai masdariyah. Bagaimana kita ketahui kalau kai itu kai masdariyah? Maka ciri-cirinya adalah dia bersambung dengan lam. Baik itu lamun nafi atau lamuz zaidah. Misalnya kaila, ya. Ya kaila kita bilang. Kaila tazhaba. Ya. Kai ya. Kaila tazhaba. Berarti kainya di sini kai masdariyah. Nah, ketika tidak ada lam, ya. Ketika tidak ada lamun nafi atau lamuz zaidah, ikhwan, berarti kai di sini adalah kai al-jarrah. Nah, berarti kalau dia al-kai al-jarrah maka kedudukan seperti lamul jer. Artinya yang menasabkan fi'il mudhari itu bukan kai tapi an mudmarah jawazan. Ya, baik, tafadhal, lanjut. Walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat alayhi al-lamu maqrunan bila وجب إظهار أن بعد اللام سواء كانت لا واحد نافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون tadi bukan la lamun nafi ya, berarti gitu. Maksudnya kainya itu nyambung dengan lamul jar likai gitu, baru dia adalah lam masdariyah. Ya, dia adalah kai masdariyah. Jadi kalau dia bersambung dengan lamul jer likai, kita bilang baku kainya masdariyah. Mas kalau enggak ada lamul jernya kai to, maka dia adalah huruf jer yang mimanzilati lam. Yang artinya dia bukan menasabkan fi'il mudhari', tapi yang menasabkan adalah an mudmarah jawazan. Ya, baik. Wahid nafiyatun kallati fi qawlihi ta'ala li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun. Thani za'idatun kallati fi qawlihi ta'ala li'alla ya'lama ahlul kitab. Baik. Li'alama ahlul kitab. Ahlu. Li'alama ahlul kitab. Walau kanat tilamu masbuqatan bi kaunin madin manfiyin wajaba idmaru an sawa'un kanal mudiyu fil lafdi wal ma'na nahu wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim aw fil ma'na faqat ka qawlihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfir lahum wa tusamma hadhihi lamu lamul juhudi. Naam. Baik, ikhwan. Kemudian tadi Ibnu Hisham mengatakan walau uzhirat fil kalami la jaza. Seandainya an dinampakkan dalam kalam itu boleh karena sifatnya jawazan. Wa kadza ba'da kai al-jarrah, begitu pun setelah kai al-jarrah. Kai yang dimaksud di sini adalah kai yang harful jar ya, bukan kai yang masdariyah. Saya ulangi, ciri-ciri kai masdariyah tadi itu adalah kalau kemasukan atau bergandengan dengan lamul jar. Jadi likai. Berarti kainya pasti kai masdariyah. Ya, kalau begitu dia yang langsung menasabkan fi'il mudhari. Kalau cuman kai saja tanpa ada lamul jar, baik secara takdir atau lafzi enggak ada lamul jar di situ, hanya kai saja, maka kai di situ adalah harful jar. Ya, kalau dia harful jar maka kedudukannya sama seperti lamul jar. Yang artinya bukan dia yang menasabkan fi'il mudhari, tapi yang menasabkan fi'il mudhari adalah an mudmarah jawazan. Yang menasabkan an adalah an mudmarah jawazan. Misalnya, ya, kita mengatakan zurtuka kai tajtahida. Ya. Ya, saya mengunjungimu kai tajtahida agar kamu sungguh-sungguh. Nah, tajtahida di sini fi'lun mudhari mansubun bi apa? Mansubun bi an. Bi an mudmarah jawazan. Karena kainya adalah kai yang merupakan huruf jer. Nah, kalau kita mengatakan zurtuka likai tajtahida. Tajtahida fi'lun mudhari mansubun bi bikai. Bikai karena kainya adalah kai masdariyah. Ya. Apa dalilnya? Apa qarinahnya yang menunjukkan kainya kai masdariyah? Karena adanya lamul jer yang bersambung dengan kai di situ, ya. Kemudian saya mengatakan di sini walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat alaihi al-lamu makrunan bila wajaba izharu an ba'dal lam. Ya, ini. Seandainya fi'il, ya, yang kemasukan lam, ya, yang kemasukan lamul jer dan lamul jer itu makrunan, ya, nyambung dengan la, baik di sini la nafiyah atau la zaidah, maka wajib menampakkan an setelah lam. Wajib menampakkan an setelah lam. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik tadi. Wa baina la wa la mi jarril tuzim, ya. Ya, wa baina la wa la mi jarril tuzim, ya. Idharu anna sibatan wa in udim. Jadi antara la dan lamul jar itu ada an yang harus dinampakkan, ada an yang wajib dinampakkan. Jelas ini ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari kemasukan lamul jar, kemudian lamul jar itu bersambung dengan la, yang mana la ini adalah nafiyah atau la zaidah, maka di tengah-tengah antara lam dan la nafiyah itu harus ada an yang wajib dinampakkan. Ya, wajib dinampakkan. Ya, contohnya di sini li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun. Syahidnya adalah li'alla yakuna. Di sini yakuna fi'lun mudhari mansubun bi an mudmarah bi an zahirah, ya. Jadi di sini yakuna fi'lun mudhari mansubun bi an zahirah. Kenapa an zahirah di sini? Karena an terletak antara lamul jar dan la, ya, li dan la itu kan, kemudian di tengah-tengahnya ada an. Nah, an ini wajib dinampakkan, itu namanya wajib menampakkan an. Berarti salah satu tempat atau posisi wajibnya izharu an adalah ketika an itu terletak antara lamul jar dan la, la nafiyah atau la zaidah, ya. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik wa baina la wa la mi jer, antara la dan lamul jer ultuzim, wajib, ya, wajib apa? Izharu an, wajib menampakkan an, yang mana an ini nasibatan lil mudhari, menasabkan fi'il mudhari, sebagaimana dalam ayat ini yakuna, ya, yakuna fi'lun mudhari mansubun bi an zahirah. Kenapa? Karena annya terletak setelah lamul jer dan antara la, atau terletak antara lamul jar dan la nafiyah. La nafiyah dalam ayat ini. Au zaidah, kemudian baik la-nya di situ adalah la zaidah. La zaidah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala li'alla ya'lama ahlul kitab. Asalnya li'alama ahlul kitab. Asalnya li'alama ahlul kitab. Kemudian ditambahkan la zaidah untuk takwiyatul makna, untuk menguatkan makna, menjadi li'alla ya'lama ahlul kitab. Berarti ya'lama di sini fi'lun mudhari mansubun bi'an zahirah wajiban atau wujuban, ya. Kenapa wujuban? Karena an terletak antara lamul jar dan la di sini, ya. Jadi kenapa wujuban? Karena an terletak antara lamul jar dan la. Maka dia wujuban, hukumnya dinampakkan di sini, ya. Kemudian selanjutnya, ya, Walau kanat masbuqatan biqawni madin manfiyin wajaba idmaru an ya sawa'un kanal mudiyu fil labzi wal makna ya wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini sekarang tempat wajibnya idmaru an. Kalau tadi kan wajibnya izharu an setelah lamul jer. Sekarang wajibnya idmaru an setelah lam. Ya, wajibnya idmaru an setelah lam. Ya. Kapan itu? Ketika lam tersebut terletak setelah fi'il kana, yang mana fi'il kana ini madi, kemudian dia manfi. Ya. Saya ulangi. Ketika lam yang nyambung dengan fi'il mudhari itu terletak setelah kana, yang mana kana ini adalah fi'il madi, kemudian dia manfi atau kemasukan huruf nafi, maka wajib di situ menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmarah. Ya, wajib menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmarah. Ya. Contohnya adalah firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Kana di sini dari segi lafaz dan makna dia adalah fi'il madi. Syahidnya perhatikan ikhwan, liyu'adzibahum. Syahidnya liyu'adzibahum. Yu'adziba di sini fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari mansubun bi an mudmarah wujuban. Kenapa? Karena annya terletak setelah lam. Ya. Kemudian lam ini terletak setelah fi'il kana yang madi. Kana kan fi'il kana yang madi. Kemudian fi'il kananya manfi, kemasukan huruf nafi, ma. Nah, berarti kapanpun antum menemukan fi'il mudhari nyambung dengan lam, kemudian lam itu terletak setelah kana yang madi dan fi'il kananya manfi, maka fi'il mudhari-nya wajib nasab dengan an mudmarah. Ya, an mudmarah. Ya. Aw fil ma'na faqat. Ya, atau dia fi'il mudhari-nya madi dari segi makna. Kalau kana tadi madi dari segi lafaz dan makna. Wa ma kana Allah. Kana dalam ayat ini dia madi dari segi lafaz dan makna. Ada yang dari segi lafaz dia mudhari tapi dari segi makna dia madi. Kapan? Ketika dia kemasukan lam. Lam kan itu harfu jazmin wa qalbin. Ya, di syaitnya di lam yakunillahu liyaghfira lahum. Perhatikan kata liyaghfira. Liyaghfira di sini fi'ilun mudhari mansubun bi an mudmarah wujuban. Kenapa? Karena dia terjatuh setelah lam. Ya, yang mana lam di sini terjatuh setelah fi'il kana. Yang mana kana dalam ayat ini madi secara makna. Ya, walaupun dia secara lafaz mudhari tapi secara makna madi. Kenapa? Karena dia kemasukan lam. Ya, lam nafi. Nah, lam nafi itu fungsinya apa hewan? Makanya kita katakan lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam di sini huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Qalb itu apa? Dia membalik zaman mudhari menjadi madi. Makanya secara makna yakun di sini madi walaupun lapasnya mudhari. Paham ya? Karena kemasukan lam. Berarti kana dalam ayat ini madi secara makna kemudian dia manfi. Karena kemasukan lam. Maka fi'il mudhari yang jatuh setelah lam di situ mansub dengan an mudmarah wujuban. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya, wa ba'da nafyi kana hatman udmira, kata beliau. Wa ba'da nafyi kana, setelah kana yang fi'il madi secara lafaz atau secara makna kemudian kananya manfi, maka wajib di situ fi'il mudhari mansub dengan an mudmarah. Yaitu kata Ibn Hisam, wa ba'da nafyi kana hatman udmira. Ya. Wa tusamma hadhihi lamu lamal juhud. Ya. Lam yang ada dalam contoh-contoh ini dinamakan lamul juhud atau lamul ingkar. Ya, lamul juhud atau lamul ingkar. Jadi bukan lamul jar lagi, tapi namanya lamul juhud, lamul ingkar. Ya, ciri-cirinya adalah terjatuh setelah kana yang madi. Yang mana kananya manfi. Maka lam di situ adalah lamul juhud atau lamul ingkar masuk kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari-nya mansub dengan an mudmarah wujuban. Ya. Baik. Wa talakhasa anna li'an ba'da lami thalasu halatin. Thalasa halatin. Wahid wujubal idmari وذلك بعد لام الجحود ثاني ووجوب الإدهار وذلك إذا اقترن الفعل إذا اقترن الفعل بلا ثالث وجواز جواز وجواز الوجهين وذلك فيما بقي فيما بقي قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين. طيب وتلخص أن لي يا وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات. Jadi kesimpulannya an setelah lam itu memiliki tiga keadaan. Jadi an yang jatuh setelah lam ya lamul jer atau lamul juhud itu ada tiga keadaan. Ya pertama wujubul idmar. Ya apabila an terletak setelah lamul juhud maka hukumnya wajib idmar. Ya, seperti tadi apa? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Ya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Yu'adziba di sini fi'lun mudhari' terletak setelah lamul juhud. Dari mana kita tahu kalau lamnya adalah lamul juhud? Karena dia kemasukan atau dia terletak setelah kana madi yang manfi. Berarti lamnya lamul juhud. Kalau dia lamul juhud maka an di sini mudmarah wujuban. Itu yang dimaksud di sini. Wujubul idmar setelah lamul juhud. Kemudian wujubul izhar. Ya, keadaan yang kedua wujubul izhar, wajib menampakkan an. Wajib menampakkan an. Kapan? Ketika an itu bersambung dengan la. Ketika an ketika lam lamul jer itu bersambung dengan la, baik itu la nafiyah atau la zaidah. Ya, dan fiilnya terletak setelah la zaidah atau la nafiyah. Maka di sini wajib izhar. Makanya Ibnu Malik mengatakan wa baina la wa lamil jer, antara lamul jer dan la. Ya. Izharu an ultuzim izharu an. Wajib menampakkan an. Berarti lafaznya li an la gitu kan? Li an la. Nah, di sini itu tempat wajibnya izhar. Kemudian wajawazal wajhain. Wadzalika fima baqiya. Boleh nampak, boleh disembunyikan. Itu maksudnya jawazul wajhain. Ya, jawazul izhar wa jawazul idmar. Itu yang dimaksud dengan wajhain di sini. Kapan? Ketika dia hanya lamul jer. Paham ya? Ya, kapan jawazul wajhain? Ketika dia lamul jer yang sambung dengan fi'il mudhari. Ya. Jadi boleh izhar, boleh idmar. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Di sini nuslima fi'il mudhari' yang nyambung dengan lamul jer, ya kan? Lamul jer. Dia bukan lamul juhud, tapi lamul jer dan lamul jer di sini enggak nyambung dengan la. Maka di sini hukum an adalah jawazul idmar, jawazul ijha, izhar. Ya. Takdirnya apa? Wa umirna li an nuslima li rabbil alamin. Itu takdirnya. Ya, kalau antum izharkan. Wa qala ta'ala wa umirtu li an akuna. Ini yang izhar. Ini yang izhar. Ya, kenapa? Karena an terletak setelah lamul jer. Yang mana lamul jer di sini enggak nyambung dengan la. Maka di sini an boleh dinampakkan. Sebagaimana dalam ayat ini wa umirtu li an akuna. An-nya nampak. Kalau idmar seperti umirna linuslima. Di sini idmaru an. Kalau izhar umirtu li an akuna dengan menampakkan an-nya. Jadi fi'il mudhari' akuna mansubun di an zahirah di sini. Ya. Yang mana sifatnya jawazan. Kalau bukan Al-Qur'an boleh antum mengatakan umirtu li akuna. Boleh. Umirtu li akuna itu boleh tanpa an. Ya, dengan an yang disembunyikan atau diidmarkan. Jelas ini ya? Insyaallah. Baik, tafadhol. Wa lamma dzakartu annaha tudmaru wujuban ba'da lamul juhud istatar apa ya? Istatarat istatarrattu fi dakarin baqi fi dhikri baqiyatil masail allati yajibu fiha idmaru an wa hiya arba'un. Nah, jadi sekarang ini selanjutnya adalah tidak ada hubungannya lagi dengan lam. Tidak ada hubungannya lagi dengan lam, tapi di sini fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban, ya. An mudmarah wujuban, dan itu ada di empat tempat. Ya. Ya, ada di empat tempat yang mana an mudmarah wujuban atau fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban yang mana ini enggak berhubungan lagi dengan lam, ya. Enggak berhubungan dengan lamul jar, enggak berhubungan dengan lamul juhud gitu ya. Tapi dia fi'il mudhari'nya terjatuh setelah huruf-huruf tertentu yang mana fi'il mudhari' mansub nanti di situ dengan an mudmarah wujuban, ya. Dan itu ada empat, wahya arbaun, dan itu ada empat, ya. Saya baca, ya. Yang pertama ihdaha ba'da hatta wa'lam, ya. Ya. Wa'lam anna lil fi'li ba'da hatta halataini an-nasbu war-raf'u. Baik. Jadi yang pertama, ya, kapan fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban ba'da hatta, setelah fi'il mudhari' terjatuh setelah hatta. Ya, jadi kapan fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban apabila fi'il mudhari'nya terjatuh setelah hatta. Ya, hatta. Dan hatta ini ada syaratnya, ikhwan. Dia ada syaratnya fi'il mudhari' mansub setelah hatta itu ada syaratnya. Nanti akan dibahas. Yeah. Tapi di antara tempat, ya, fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban adalah ketika fi'il mudhari' terjatuh setelah hatta. Terjatuh setelah hatta. Makanya Ibnu Malik mengatakan wa ba'da hatta hakadha idmaru'an. Ya, wa ba'da hatta hakadha idmaru'an hatmun, kata beliau. Kajudda hatta tusarra zahazanin, kata beliau. Jadi setelah hatta wajib idmaru'an, kata Ibnu Malik. Nah, makanya di antara posisi fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban adalah ketika fi'il mudhari' terletak setelah hatta. Ya. Kemudian saya mengatakan sini wa lam anna lil fi'li ba'da hatta halatain ar-raf'u wa nasbu. Ketahuilah fi'il yang terjatuh setelah hatta itu memiliki dua keadaan. Pertama, dia marfu, kedua dia mansub. Nah, kapan mansub? Nah, itu yang harus kita pelajari karena kita membahas tentang nawasib fi'il mudhari'. Artinya apabila syarat-syarat mansub tidak terpenuhi di sini, maka fi'il mudhari'nya dibaca ropak walaupun jatuh setelah hatta. Nah, apa syarat-syarat yang membuat fi'il mudhari' mansub setelah hatta? Maka baca. Fa amma nasbu fa syartuhu qaunul fi'li mustaqbalan binisbati ila ma qablaha. Nah, ini syaratnya, ikhwan. Fa amma nasbu fa syartuhu qaunul fi'li mustaqbalan binisbati ila ma qablaha. Jadi syarat fi'il mudhari' yang mansub jatuh setelah hatta, zaman dari fi'il mudhari' itu harus mustaqbal. Ya, jika ditinjau dari fi'il, zaman fi'il sebelumnya. Ya. Makanya Ibnu Malik mengatakan watil wa hatta halan aw muawwalan bihirfa anna wansib al mustaqbala. Jadi setelah hatta itu ada dua zaman. Pertama, zaman halan aw muawwalan bihi, atau yang muawwal bi zamanil hal. Maka irfa'an, jika zamannya hal, fi'il mudhari' jatuh setelah hatta dan zaman fi'il mudhari' itu hal, atau muawwal atau mahkiyah fi zamanil hal atau hikayatu zamanil hal, maka irfa'an, wajib fi'il mudhari'nya di ropa. Wansibil mustaqbala, tapi jika zaman fi'il mudhari' yang jatuh setelah hatta itu mustaqbal, maka fi'il mudhari'nya mansub. Ya, jadi syarat fi'il mudhari' yang mansub setelah hatta itu apa? Apabila zaman fi'il mudhari' itu mustaqbal. Ya, mustaqbal zamannya jika ditinjau dari zaman fi'il sebelumnya. Ya. Sawa'un kana mustaqbalan binisbati ila zamani takallum aw amla. Ya, baca. Ya. Sawa'un kana mustaqbalan binisbati ila zamanit takallumi awla. Falawwalu ka qawlihi ta'ala qalu lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Baik, jadi ini sawan kana mustaqbalan binisbati ila zamanit takallum amla. Jadi patokannya itu bukan zamanut takallumnya. Patokan istiqbal yang dimaksud dengan istiqbal ya dalam fi'il mudhari yang jatuh setelah hatta itu patokannya bukan zamanut takallum, zaman berbicaranya, bukan itu patokannya. Tapi patokannya adalah zaman fi'il sebelumnya. Zaman fi'il sebelumnya. Jadi dia mudhari yang jatuh setelah hatta itu mustaqbal jika ditinjau daripada zaman fi'il sebelumnya atau zaman kata sebelumnya ya. Contoh di sini lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Perhatikan kata yarji'a ilaina Musa. Yarji'a di sini fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban. Kenapa? Karena jatuh setelah hatta ya. Kemudian zaman ar-ruju' dalam fi'il ini, fi'il mudhari' yarji, zaman rujuknya itu mustaqbal dibandingkan dengan zaman apa? Zaman ukub. Ya, zaman apa ini? Akib. Zaman akib, ya. Kan lan nabraha alaihi akibin. Kami akan tetap akibin, ya. Apa makna akibin, Ikhwan? Akibin. Dari kata i'tikaf, ya. Jadi akafa ya. Dan itu diambil dari i'tikaf, maksudnya berdiam diri, gitu kan? Ya. Kami akan tetap berdiam diri di sini hingga Musa kembali ke kami. Berarti zaman rujuk Musa itu mustaqbal. Oh, mustaqbal dibanding dengan zaman apa? Zamanul akifin di sini ya. Ya, jadi oleh karena itu fi'il mudhari'nya zamannya mustaqbal di sini. Kalau dia mustaqbal jatuh setelah hatta maka dia mansub dengan an mudmarah wujuban di sini. Makanya saya mengatakan fa inna ruju'a Musa alaihi salatu wasallam mustaqbalun. Kembalinya Musa itu mustaqbal binisbati ilal amraini jami'an. Iya. Jika ditinjau dari dua perkaranya. Maksudnya dua perkara ini apa? Dari zaman takallum ya, kemudian dari zaman kalimat yang sebelumnya, zaman takallum lam nadruha alaihi akifin itu kan rujuknya Musa, jika ditinjau dari zaman takallumnya maka yarji' mustaqbal ya. Kemudian jika ditinjau dari zaman fi'ilnya, zaman fi'il akifin ini zaman fi'ilnya maka yarji mustaqbal. Itu maksudnya jami'an di sini ya. Dari ditinjau dari zaman takallum maka yarji di sini mustaqbal. Kemudian ditinjau dari zaman kata sebelumnya maka yarji mustaqbal. Nah, terus wa tsani ka qawlihi ta'ala wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul li'anna qawla ar-rasuli wa in kana madiyan binisbati ila zamanil ikhbari illa annahu mustaqbalun binisbati ila apa ini ila zilzalahum ila zilzalihim. Nah, wasani contoh yang kedua Ikhwan ka qawlihi ta'ala astani, maksudnya di sini tanpa melihat kepada zamanut takallum ya. Ya, di sini contoh yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Perhatikan kata yaqula. Yaqula di sini fi'lun mudhari' mansubun dengan an mudmarah wujuban karena jatuh setelah hatta. Kemudian zaman yaqul di sini jika ditinjau kepada zaman zilzal Ikhwan ya. Yaqul jika ditinjau kepada zaman zilzal maka dia mustaqbal. Jadi zilzal terlebih dahulu baru para rasul, baru rasul berkata, gitu kan? Adanya zilzal dulu baru rasul berkata. Berarti yaqul di sini mustaqbal binisbati ila zaman zilzal. Ya. Kemudian kalau ditinjau kepada zaman ihbar maka keduanya madi, gitu kan? Zaman zilzal madi, kemudian yakul juga telah berlalu. Paham gak? Ya, jadi ini kan menghabarkan tentang kisah-kisah Rasul terdahulu. Ya. Berarti itu telah terjadi enggak? Sudah terjadi. Lampu, berarti zilzalnya sudah terjadi, kemudian perkataan Rasulnya sudah terjadi. Itu jika ditinjau kepada zamanul ihbar atau zamanut takallumnya, maka sudah terjadi, gitu kan? Tapi kalau ditinjau kepada zaman sebelum fi'il yakul, ya, zaman sebelum fi'il yakul, zaman zilzal maksudnya, maka zilzal madi yakul istiqbal. Kalau begitu karena dia istiqbal, dia mansub dengan an mudmarah wujuban, disebabkan terletak setelah hatta di sini. Paham ya? Ya. Ya. Ada sebagian para ulama yang membaca hatta yakulu. Ya, hatta yakulu dengan meropakkan yakul. Ya, kenapa? Karena mereka melihat di sini yakul di sini muawwal ya ila zamanil madi, atau dia menghikayahkan zaman madi atau menghikayahkan zaman hal gitu. Nah, jadi dia mereka membaca dengan rofa yakulu. Ya, baik. Lanjut. Wali hatta allati yantasibul fi'la ba'da yantasibul fi'lu ba'daha maknayani nam apa saat fataratan takunu bi makna kai fataratan takunu bi makna kai. Nah, ini apabila ya sebelumnya itu adalah illah untuk kata setelahnya, maka dia bermakna kai. Saya ulangi, kapan hatta bermakna kai? Apabila sebelumnya adalah illah untuk setelahnya, itu baru dia bermakna kai. Baru bermakna kai. Nah, contohnya wadzalika idza kana ma qablaha illatan lamma ba'daha lima ba'daha nahu aslim hatta tadkhulal jannati. Jannata. Berarti kan kata tadkhulal jannata. Tadkhula di sini fi'lun mudhari' mansubun dengan an mudmarah wujuban, karena terjatuh setelah hatta. Ya. Kemudian zaman duhulul jannah itu mustaqbal dibandingkan dengan zaman masuk Islam. Mana duluan? Masuk Islam atau masuk surga? Masuk Islam. Masuk Islam. Berarti zaman duhulul jannah mustaqbal. Ya, dibandingkan dengan zaman Islam. Ya. Kemudian hatta dalam ayat ini dalam contoh ini apuan bermakna kai. Kai. Kenapa? Karena sebab orang masuk Islam itu apa? Ya. Sebab orang masuk surga apuan? Sebab orang masuk surga? Islam. Masuk Islam. Berarti kata aslim masuklah Islam itu illah untuk masuk surga. Berarti hatta di sini bermakna kai. Takdirnya aslim likai tadhula al jannata. Itu takdirnya. Aslim likai tadhula al jannata. Ya, terus. Wataratan takunu bimakna ila. Wadalika idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha. Jadi yang kedua hatta bermakna ila. Ila huruf jar. Yeah. Kapan? Ketika kalimat setelahnya itu adalah akhir atau ujung ya dari kalimat sebelumnya. Yeah. Atau kita artikan hingga. Hingga. Ya, hingga. Yaitu goyah. Akhir atau ujung dari sebelumnya. Yeah. Terus? Kaqawlihi ta'ala qalu lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Nah ini, lan nabraha alaihi akifin. Kami akan tetap berdiam diri gitu kan hingga Musa kembali kepada kami. Jadi ujung berdiam diri mereka sampai kapan? Sampai datangnya Musa, sampai kembalinya Musa. Berarti hatta di sini bermakna ila yang tufidul ghayah. Paham ya? Hatta dalam ayat ini bermakna ila yang tufidul goyah. Berarti takdirnya lan nabraha alaihi akifin ila an yarji'a ilaina Musa. Nah ini. Itu takdirnya. Karena akhir dari berdiam dirinya mereka adalah ketika kembalinya Musa. Berarti hatta di sini goyatun lima qoblaha. Akhir dari apa yang terjadi yang di sebelumnya. Ya. Terus wa qaulika La'asiranna hatta tatlu'a syams. La'asiranna hatta tatlu'a syamsu. Ya, saya akan berjalan hingga terbitnya matahari. Ya. Berarti akhir perjalanan itu kapan? Ya, setelah terbit matahari. Akhir perjalanan itu adalah terbitnya matahari. Berarti kalau udah terbit matahari dia enggak berjalan lagi. Nah, berarti hatta di sini goyah. Iya. Berarti kalau dia goyah maknanya ila. Takdirnya la asiranna ila ayat antatlu'a asyamsu. Nah, ini. Paham ya? Dan tatlu' di sini fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah wujuban. Kenapa? Karena terjatuh setelah hatta. Jadi sampai sudah. Iya. Terjatuh setelah hatta. Zaman tulu usyamsi itu mustakbal dibandingkan dengan zaman sayir. Ya. Mana yang lebih dahulu? Berjalan atau terbit matahari? Sayir. Berjalannya lebih dulu. Terbit mataharinya mustakbal. Berarti tatlu'nya di sini zamannya mustakbal. Kalau dia mustakbal maka jatuh setelah hatta, artinya dia mansub dengan an mudmarah wujuban. Terus? Wa qad tasluhu lil makna yaini ma'an. Nah, boleh dia bermakna kai, boleh bermakna ila. Ya, dalam satu contoh bisa bermakna kai, bisa bermakna ila. Ya, seperti firman Allah. Ka qawlihi ta'ala faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi kalau antum menjelaskan illah, ya menjelaskan tafi'a itu artinya dia berserah, ya menyerah kepada urusan Allah, ya atau kembali kepada amrullah, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, berarti memerangi itu illah agar mereka kembali ke amrullah, paham ya? Jadi sebab mereka diperangi apa? Agar mereka kembali ke jalan Allah. Ke amrullah atau dinullah. Paham ya? Berarti di sini kainya hatanya bermakna kai. Nah, takdirnya faqatilu allati tabghi. Perangilah orang-orang yang melampaui batas itu kai tafi'a ila amrillah. Agar mereka kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, berarti bermakna kai di sini. Kenapa? Karena al-muqatalah illatun, supaya mereka kembali ila amrillah, perintah Allah. Paham ya? Atau goyah, bermana goyah? Ya, perangi mereka hingga mereka kembali ke agama Allah. Jadi kalau udah kembali ke agama Allah berhenti diperangi. Nah, itu bermana goyah. Berarti faqatilul lati tabghi ila anta fi'a ila amrillah. Itu takdirnya. Paham ya? Di sini. Terus yahtamilu an yakuna al-ma'na kai tafi'a tafi'a aw ila an tafi'a ila amrillah. Terus wa nasbu fi hadhihi al-mawadi'i wa abshat wa ma asbahaha wa ma syabbaha qala sidat wa ma syabbahaha bi'an mudmaratan ba'da hatta hatman. Nah, ini yang kita katakan ikhwan. Jadi wa ba'da hatta hakadha, gitu kata Ibnu Abi, wa ba'da hatta hakadha idmaru an hatmun. Begitupun setelah hatta maka an wajib diidmarkan. Jadi fi'il mudhari' di situ mansub dengan an mudmarah wujuban. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Hisham di sini. Jadi menasabkan fi'il mudhari' pada kondisi-kondisi ini dan yang serupa dengan an mudmarah itu wajib. La bihatta nafsiha. Bukan hatta yang menasabkan fi'il mudhari', tapi yang menasabkan adalah an mudmarah wujuban. Ya, hilafan lil kufiyin. Ini menyelisih pendapatnya kufiyun. Sedangkan kufiyun, ya ahlu kufah, mereka berpendapat kalau yang menasabkan fi'il mudhari' itu hatta. Ya. Jadi Basrah mengatakan yang menasabkan fi'il mudhari' setelah hatta itu an mudmarah wujuban. Tapi kalau kufiyun mengatakan hattalah yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah jurumiyahnya. Ya. Cuman yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham, Ibnu Malik dan ulama-ulama lainnya Ya, yang menasabkan fi'il mudhari' setelah hatta itu adalah an mudmarah wujuban. Dan ini sesuai dengan mazhabnya Basrah. Ya, taib. La bihatta nafsuha. Naam. Nafsiha. La bihatta nafsiha. Khilafan li apa? Lil kufiyyin li annaha qad amilat fil asma'il jarri. Ini alasan kufi ya. Yeah. Alasan kufi kenapa bukan kufi apuan. Alasan Basrah ya, kenapa yang menasabkan fi'il mudhari itu adalah an mudmarah wujuban bukan hatta. Karena hatta itu ya bisa menjadi huruf jer. Bisa menjadi huruf jer. Huruf jer. Seperti firman Allah kaqaulihi ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, hatta matla'il fajri, matla'i majrur dengan hatta. Kemudian hatta hinin. Hinin majrur dengan hatta. Nah. Falau amilat fil af'alin nasbi nasba fil a'malin nasba apa itu? Lazima an yakuna lana amilun wahidun ya'malu taratan fil asma'i wa taratan fil af'ali wa hadha la nadhira lahu fil arabiyyati. Naam, ini jadi Ikhwan, jadi alasan Basrah kenapa yang menasabkan fi'il mudhari' setelah hatta itu an mudmarah wujuban, karena hatta itu bisa menjadi huruf jer. Iya, bisa menjadi huruf jer. Seperti firman Allah hatta matla'il fajri hatta hin. Nah, kalau kita katakan hatta yang menasabkan fi'il mudhari' langsung, maka otomatis hatta itu beramal dengan dua amalan gitu kan. Bisa menasabkan, bisa mengejarkan. Ya. Dan itu tidak ada, tidak ada di dalam bahasa Arab satu kata itu memiliki dua amalan. Ya, kalau di isim dia mengejarkan, kalau di fi'il dia menasabkan, itu enggak ada. Ya, enggak ada. Hingga untuk keluar dari hal semacam ini, jadi yang menasabkan fi'il mudhari itu an mudmarah wujuban yang jatuh setelah hatta, bukan hatta sendiri. Itu yang dikuatkan oleh ulama Basrah. Ya, jelas ya? Ya. Baik. Cukup mungkin Mas Manto ya? Cukup, Ustaz. Ya, cukup. Kita cukupkan sampai sini. Syukran ala husni istima'ikum. Ya lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.